إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dari Allah taala pula dan juga dari kenikmatan Allah taala pula, kita pada siang hari ini bisa duduk di masjid, di antara masjid-masjid Allah taala, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, wa ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Apalagi manakala suatu masjid dari masjid-masjid Allah digunakan untuk mengkaji ilmu, mempelajari ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda tentang keutamaannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah sabdanya, dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah taala yang dibacakan di dalamnya kitab Allah dan dipelajari di antara mereka, kata Nabi alaihi salatu wasalam, illa nazalat alaihi musakinah, melainkan turun di tengah-tengah mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah taala, wa haffat humul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah taala menyebut-nyebut kaum tersebut di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Inilah beberapa faedah manakala seseorang berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah taala untuk mempelajari agama ini, untuk dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, yang dibacakan di dalamnya kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum, dan dipelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimu sakinah, melainkan akan turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Faedah pertama, illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Ta'ala. Wa haffat humul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala sebut-sebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Inilah di antara keutamaan dari majalisul ilmi, di antara keutamaan dari majlis-majlis ilmu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadis yang lain, di antara faedah keutamaan menuntut ilmu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidaklah satu kaum atau dan tidaklah seseorang menempuh suatu jalan untuk menempuh ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Ta'ala mudahkan bagi dia satu jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini merupakan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, demikianlah keutamaan dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Demikianlah diantara keutamaan yang Allah Ta'ala masih berikan pada kita semua. Dan lebih besar dari keutamaan tersebut, lebih besar dari kenikmatan tersebut adalah nikmatul iman. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita keimanan, di mana keimanan itu merupakan salah satu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada hambanya. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Hujurat ayat 17, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, bahkan Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan menunjuki kalian kepada keimanan. Demikian bahwasanya keimanan yang ada pada kita itu merupakan satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan di dalam surat yang sama, dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah Ta'ala juga menyatakan dalam firman-Nya, walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, akan tetapi Allah Ta'ala lah semata yang membuat kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala telah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati-hati kalian. Wakarroha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah Ta'ala juga telah membuat kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Ini merupakan satu kenikmatan yang hendaknya kita syukuri, karena tidaklah semua orang itu Allah Ta'ala kehendaki keimanan kepada mereka. Namun Allah Ta'ala pilih dari hamba-hambanya satu kenikmatan, yaitu nikmat iman. Dan kemudian setelah Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat keimanan, maka setelahnya di antara kenikmatannya pula adalah Allah Ta'ala memberikan kita nikmat hidayah. Nikmat hidayah yaitu hidayatu taufik, hidayah untuk mau berjalan di atas sunnah, hidayah untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita adalah manakala diutus seorang Rasul di tengah-tengah kita. Manakala Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul, Allah Ta'ala menyatakan dalam sebuah ayatnya, Laqad mannallahu 'alal mu'minin, di dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala menyatakan dalam sebuah ayatnya, Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Ta'ala dalam sebuah ayatnya, Laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatannya kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'ala fihim rasulan min anfusihim, manakala Allah Ta'ala mengutus seorang rasul dari jenis mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang rasul tersebut itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yuzakkihim, dan juga membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan satu kenikmatan dari kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Bahkan di sana Allah Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, tentunya demi kebahagiaan kita, demi kebahagiaan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Ta'ala menyatakan dalam sebuah ayatnya, disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah Ta'ala memerintahkan pada kita, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, dan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah. Itu ambillah apa yang diajarkan oleh Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada kalian, maka hendaklah kalian tinggalkan, kalian jauhi apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis Irbad Ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan juga dengan sunnah para khulafai rasyidin setelahku, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib, maka peganglah sunnah tersebut, pegang teguhlah sunnah tersebut. Wa addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini ungkapan yang baligh, ungkapan yang sangat tandas, perintah kepada kita dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk memegang teguh sunnah beliau dan sunnah para khulafai rasyidin al-mahdiyin setelah beliau. dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, disebutkan dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hadza sabilullah, inilah jalannya Allah. Inilah jalannya Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, thumma khutta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat beberapa garis di kanan dan kiri dari garis satu yang telah dibuat oleh beliau. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ala kulli sabilin minha, pada setiap jalan dari jalan tersebut, syaitan yad'u ilaihi, ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Jadi perintah, maka ketika itu turunlah ayat, atau beliau membawakan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu dari surat Al-An'am ayat 153. Beliau membawakan suatu ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membaca suatu ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilihi, maka niscaya jalan-jalan tersebut itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah taala. Maka dari ayat dan hadis-hadis yang kita lewati, bahwasanya perintah bagi kita, atau kita diperintahkan untuk berpegang teguh, untuk memegang apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di sana juga para ulama-una, para salafus saleh mengatakan, banyak mereka mengungkapkan tentang sunnah dan peringatan dari bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnati ahsan minal ijtihadi fil bid'ah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnati ahsan, bahwasanya sederhana di dalam sunnah itu lebih baik. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik, minal ijtihadi fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas kebid'ahan. Bahkan disebutkan di sana bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, innallaha ihtajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah taala menghalangi tobatnya seorang pelaku bid'ah. Sesungguhnya Allah taala menghalangi tobatnya seorang pelaku kebid'ahan, hatta yada'an bid'atihi, sampai dia meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahannya. Dan disebutkan di sana dari Abdullah ibnu Dailami rahimahullahu taala, beliau menyatakan, inna awwala dhihabiddin tarku sunnah, Kata Imam Abdullah ibn Dailami rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, inna awwala dhihabiddin tarku sunnah. Sesungguhnya awal mula hilangnya agama ini adalah ditinggalkannya sunnah. Sesungguhnya awal mula hilangnya agama ini adalah ditinggalkannya sunnah. Yadhhabuddinu sunnatan sunnatan. Agama ini akan hilang satu sunnah demi satu sunnah. Kama yadhhabul hablu urwatan urwata. Sebagaimana seutas tali, sebagaimana tambang itu akan rapuh satu utas demi satu utas. Sesungguhnya awal mula hilangnya agama ini adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang satu sunnah demi satu sunnah. Sebagaimana tali itu akan rapuh, akan putus satu utas demi satu utas. Disebutkan juga di sana oleh Hasan ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Hasan ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau menyebutkan, mabtada qawmun bid'atan fi dinihim. Kata Hasan ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala, mabtada qawmun bid'atan fi dinihim. Tidaklah suatu kaum melakukan kebid'ahan di dalam agama mereka, illa naza'allahu min sunnatihim mislaha, melainkan Allah Ta'ala akan cabut dari sunnah mereka yang semisal dengan sunnah tersebut. Thumma la yu'iduha ila yaumil qiyamah. Kemudian sunnah tersebut itu tidak akan Allah Ta'ala kembalikan kepada orang tersebut sampai hari kiamat, sampai dia melepaskan bid'ahnya, sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, perlu diketahui disanya bahwasanya manakala kita diwajibkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya di sana ada suatu keutamaan, karena suatu perintah tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu melainkan di sana ada keutamaan-keutamaannya. Di sana terkandung keutamaan-keutamaan dalam perintah tersebut. Manakala telah kita lewati bahwasanya wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita ketahui bahwasanya di dalam tamasuk bi sunnah, di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada keutamaan-keutamaan. Manakala seseorang ikhlas dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana bahwasanya di antara faedah, di antara keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah husulul mahabbati minallah wa ghufranudz dzunub. Bahwasanya di sana barang siapa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana orang tersebut akan mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala dan juga pengampunan dari dosa-dosa. Ini manakala seseorang ikhlas di dalam mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah, jika kalian mengaku mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, fattabi'uni, wahai kaumku, wahai umatku, ikutilah aku. Apa yang akan didapatkan manakala seseorang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, fattabi'uni, wahai kaumku, wahai umatku, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang mentaati Nabi alaihi salatu wasalam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai mereka. Niscaya seseorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala manakala mentaati, manakala mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya, manakala seseorang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya manakala kalian mengikutiku, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Ta'ala mengumpulkan dalam satu ayat tersebut faedah atau keutamaan siapa saja yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Faedah pertama, kata Allah Ta'ala dalam ayatnya, yuhibbukumullah, manakala kalian mentaati, manakala kalian mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepada Rasul alaihi salatu wasallam, niscaya yang demikian itu akan menjadi sebab orang tersebut itu akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan juga akan diampuni dosa. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang ayat tersebut, hadihil ayatu hakimatun ala manidda'a mahabbatallahi walaysa ala amrihi. Maka ayat ini, kata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, adalah hakim. Ayat ini adalah pemberi keputusan bahwasanya siapa yang mengaku-ngaku mencintai Allah Ta'ala namun tidak berjalan di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, tidak berjalan di atas jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadhibun fi da'wahu, maka orang tersebut manakala mengaku mencintai Allah Ta'ala namun tidak berjalan di atas bimbingan, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wah, maka sesungguhnya orang tersebut itu telah berdusta di dalam pengakuannya. Jadi siapa saja mengaku mencintai Allah Ta'ala namun tidak berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah. Keutamaan berikutnya, manakala seseorang ikhlas mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan berikutnya adalah husulul hidayah liman ata'ahu, adalah seorang akan mendapatkan hidayah manakala mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya siapa mengikuti, siapa mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, maka niscaya orang tersebut akan mendapatkan hidayah, atau menjadi satu sebab orang tersebut akan mendapatkan hidayah. Hari ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 54. Disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 54. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, in tuti'uhu tahtadu, Kata Allah Ta'ala dalam ayatnya, in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, dan jika kalian mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ditafsirkan ayat tersebut atau dijelaskan ayat tersebut oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menerangkan ayat tersebut di dalam tafsirnya. In tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay hidayatu ila tariqil mustaqim, yaitu kalian akan mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Kalian akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, qaulan wa amalan, baik pada ucapan maupun amalan. Fala sabila lakum ilal hidayati illa bi ta'atihi. Kata Imam As-Sa'di berikutnya, fala sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi. Maka tidak ada jalan bagi kalian, tidak ada cara bagi kalian untuk mendapatkan hidayah, illa bi ta'atihi, kecuali dengan mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada jalan bagi kalian untuk mendapatkan hidayah, tidak ada cara bagi kalian untuk mendapatkan hidayah, illa bi ta'atihi, kecuali dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Wa biduni dzalika la yumkin bal huwa muhalun. Kata Imam As-Sa'di berikutnya, wa biduni dzalika, dan barang siapa mencari hidayah, barang siapa mengharapkan hidayah namun dia mencari dengan selain itu, yaitu dengan selain mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, la yumkin, niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan hidayah. Bal huwa muhalun, bahkan yang demikian mustahil. Siapa yang ingin mendapatkan hidayah kemudian dia mencari jalan selain mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam As-Sa'di, la yumkin, maka orang tersebut tidak mungkin akan mendapatkan hidayah, bahkan yang demikian itu mustahil. Jadi dari ayat tersebut diterangkan bahwasanya di antara sebab hidayah adalah seseorang mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam, niscaya orang tersebut akan tersesat, akan menyimpang. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115, disebutkan di sana, wa may yushakiki rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa may yushakiki rasul, barang siapa menentang Rasul alaihi salatu wassalam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia hidayah, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, nuwallihi ma tawalla, maka niscaya kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuzlihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, di mana jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu hanya ditempuh dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara faedah berikutnya, Di antara keutamaan seseorang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam adalah jaminan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala bagi siapa yang mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Hal ini disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam syurga. Seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal seluruh umat Nabi alaihi salatu wasalam itu akan masuk ke dalam syurga, akan masuk ke dalam jannah. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, illa man aba, kecuali siapa yang enggan, kecuali siapa yang tidak mau masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Maka dinyatakan atau ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Ditanyakan oleh para sahabat, "Maka siapakah orang-orang yang enggan wahai Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Maka barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam syurga. "Wa man asani faqad aba." Maka barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepadaku, maka dialah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam syurga. Maka dialah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Demikian disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya taat kepadanya, mentaati Rasul alaihi salatu wasalam adalah diantara sebab untuk masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Juga sebaliknya, kemaksiatan menentang sunnah Rasul alaihi salatu wasalam itu pun diantara sebab seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah wa na'udhu billahi minan nar. Kemudian berikutnya, diantara faedah seseorang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam, diantara keutamaan seseorang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akan diterima amalan-amalannya. Akan diterima amalan-amalan seseorang manakala dikerjakan di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala dikerjakan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena disebutkan di sana, di antara syarat diterimanya amalan, suatu amalan seseorang itu ada dua. Syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Seseorang akan diterima amalannya manakala terpenuhi dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'atu Rasul alaihi salatu wasalam. Ikhlas dan juga mengerjakan amalan tersebut di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun syarat yang pertama, bahwasanya amalan seseorang itu akan diterima manakala ikhlas untuk Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu di dalam hadis qudsi, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan asyraka fihi ma'i ghairi, namun dia berbuat syirik dalam amalannya, taraktuhu wa syirkah, maka niscaya aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ini menunjukkan bahwasanya suatu amalan akan diterima oleh Allah Ta'ala manakala ikhlas dilakukan hanya untuk Allah Ta'ala, tidak dipersekutukan untuk selain Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya bahwasanya suatu amalan itu akan diterima oleh Allah Ta'ala manakala itiba'u Rasul alaihi salatu wassalam, manakala mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, dikerjakan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Aisyah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beramal suatu amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perkaranya amalan tersebut dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut itu akan tertolak. Ini menunjukkan bahwasanya suatu amalan itu akan diterima, suatu amalan seorang hamba akan diterima manakala dikerjakan di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, manakala dikerjakan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga disebutkan di sana oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala menyebutkan, al-amalu sayuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, suatu amalan itu akan diterima manakala ikhlas dan juga dikerjakan dengan benar, yaitu dikerjakan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, dikarenakan suatu amalan apabila ikhlas dikerjakan untuk Allah Ta'ala, walam yakun sawaban, akan tetapi tidak dikerjakan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqbal, maka amalan tersebut itu tidak akan diterima. Juga berikutnya, li'annal amala idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal, kata Fudail ibn Iyad berikutnya, dikarenakan suatu amalan apabila dikerjakan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, akan tetapi tidak disertai keikhlasan pada amalan tersebut, lam yuqbal, maka amalan tersebut tidaklah diterima. Wal amalu maqbulun hatta yakuna khalisan sawaban, maka sesungguhnya amalan tersebut itu akan diterima sampai dikerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga dikerjakan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah menunjukkan bahwasanya suatu amalan diterima, atau diantara sebab diterimanya amalan adalah dikerjakan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, keutamaan berikutnya, manakala seseorang mentaati Rasul alaihi salatu wassalam adalah akan mendapatkan kemuliaan. Seorang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ajaran-ajarannya, atau mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Hal ini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ju'ilatil shaghar liman khalafa an amri, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dijadikan kerendahan dijadikan kehinaan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dijadikan kehinaan, dijadikan kerendahan bagi siapa saja, bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Menunjukkan bahwasanya orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasalam itu akan hina, akan menjadi rendah. Maka mafhum, maka yang dipahami dari hadis tersebut, mukhalifatul mafhum, yang dipahami dari hadis tersebut bahwasanya siapa yang mentaati Rasul alaihi salatu wasalam itu akan mendapati kemuliaan. Siapa mentaati Rasul alaihi salatu wasalam akan mendapatkan kemuliaan. Karena sebaliknya, siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam itu akan mendapatkan kehinaan. Jadi siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam akan mendapatkan kehinaan. Namun sebaliknya, siapa yang mentaati Rasul alaihi salatu wasalam niscaya dia akan mendapati kemuliaan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Demikianlah di antara keutamaan-keutamaan manakala seseorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan Allah taala kelak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.